Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya, wa hadhihi al-ahkamu yumkinu hasruha fima yali. Wa hadhihi al-ahkamu, hukum-hukum ini. Isyarat hadhil ahkamu, isyarat ini menunjuk kemana? Menunjuk kepada ahkam yang telah diklasifikasi di atas. Di atas kan diklasifikasi wahiyya ala nau'aini. Wahiyya ala nau'aini. Hukum-hukum itu diklasifikasi menjadi dua jenis. Al-awwal ahkamul ibadat. Al-thani ahkamul mu'amalat. Ini yang disyaratkan ini. Wahadil ahkamu, hukum-hukum ini menunjuk, mensyaratkan kepada ahkamul ibadat dan ahkamul mu'amalat. Yumkinu hasruha, mungkin, yumkinu mungkin, ya, mungkin hasruha, pembatasannya, ya, pembatasannya, hasru itu pembatasan, ha, dhamir ini kembali ke al-ahkam. Pembatasan mungkin pembatasan hukum-hukum itu, ya, fima yali sebagai berikut, ya. Al-awwal, yang pertama, ahkamul usrati, min badi'i takwinha ila nihayatiha. Tepatnya isyarat ini ke ahkam al-mu'amalat, ya, karena ahkam al-ibadat, ya, hasr pembatasannya jelas kembali kepada meliputi sholat, puasa, haji, dan yang lainnya kembali ke rukun-rukun Islam itu. Nah, kemudian yang kedua, ahkamul mu'amalat, hukum mu'amalah. Nah, hukum muamalah ini yang yumkinu hasruha fi ma yali, mungkin untuk dibatasi, ya, dalam klasifikasi ini fi ma yali sebagai berikut. Yang pertama, ba, ahkamul usrati, hukum-hukum usrah, ya, usrah adalah keluarga. Hukum-hukum keluarga, rumah tangga, ya, usrah rumah tangga, keluarga rumah tangga. Min bad'i takwiniha, mulai dari, min bad'i itu artinya mulai dari takwiniha, pembentukan rumah tangga itu, mulai dari awal pembentukan rumah tangga itu, ila nihayatiha, sampai akhir, sampai akhir rumah tangga itu. Apa awal pembentukan rumah tangga? Ya, dengan akad pernikahan. Apa akhirnya? Mengakhir rumah tangga dengan apa? Dibubarkan, talak dan semisalnya, ubah. Itu maksudnya akhirnya. Baik, jadi watashmalu dan meliputi, watashmalu meliputi ahkam az-zawaji, hukum-hukum pernikahan, wat-talaqi, ya, hukum-hukum talak, ini yang akan mengakhiri usrah, ya, sebuah rumah tangga. Baik, wan-nasabi, hukum-hukum nasab, ya, dengan akad nikah yang sah maka akan menghasilkan nasab yang sah secara syariat. Baik, wan-nafaqati, hukum-hukum nafkah, kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, seorang bapak menafkahi anak-anaknya, gitu. Wal miras, hukum-hukum warisan. Saling mewarisi suami istri, jika dia meninggal salah satunya, ya, jika ayah meninggal diwarisi oleh anak-anaknya, suami meninggal diwarisi oleh istrinya, dan seterusnya, gitu. Wa nahwiha dan semisalnya, ini gambarannya ya, masih global kan kita ini. Nah, asan yang kedua, ahkamul muamalatil maliyah bainal qasain antara dua tanda kurung al madaniyah, ahkamul muamalatil maliyati atau al madaniyati, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum muamalah di bidang harta, ya, dalam hal harta benda, al-maliyah nisbah kepada al-mal. Jadi hukum-hukum muamalah dalam hal harta benda yang juga disebut di sini al-madaniyah. Al-madaniyah artinya peradaban. Peradaban. Peradaban dalam hal muamalah. وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد وهي hukum-hukum muamalah maliyah madaniyah ini adalah al-muta'alliqah, dia adalah al-muta'alliqah yang berkaitan bimu'amalatil afrad, berkaitan dengan mu'amalah al-afrad. Al-afrad jama' dari fard, ya, al-afrad jama' dari fardun, yakni individu, individual. Jadi mu'amalah al-afrad yakni mu'amalah antar individual, satu individu dengan individu yang lain, ya. Wa mubadalatihim dan pertukaran-pertukaran harta antar individu min bay'in, berupa bay'in, jual beli, ya, antara satu individu dengan individu yang lain melakukan akad jual beli. Jadi terjadi pertukaran harta kan antar individu. Nah, wa ijaratin dan ijarah, penyewaan, ya, penyewaan suatu rumah, ya, penyewaan yang lainnya. Nah, kontrak, ya, atau menyewa seseorang untuk digunakan tenaganya, ya, skillnya kemudian dibayar. Nah, itu. Wasyarikah, syirkah. Nah, syirkah itu perserikatan. Syirkah perserikatan, misalkan berserikat, ya, dua orang untuk menanam modal, ya, investasi dalam satu usaha bersama, kemudian dijalankan usaha itu, nanti ada bagi hasil. Nah, itu syirkah. Nah, syirkah wa nahwiha dan semisalnya. Tayyib. Kemudian as-salih yang ketiga, al-ahkamul jina'iyyatu. Al-ahkamul jina'iyyatu, hukum-hukum terkait dengan jinayah, kejahatan. Al-jina'iyyah, ya, disebabkan kepada jinayah, yakni kejahatan. Hukum-hukum terkait dengan kejahatan, pelanggaran. lampaui batas. Wahiyallati tata'allaku, wahiyallati yaitu ya, allati yang tata'allaku berkaitan bima yasduru, bima yasduru dengan ma apa yang yasduru muncul, yasduru muncul anil mukallafi dari seorang mukallaf min jaraima berupa jaraim, jaraim itu jamak dari jarimah, jaraim jamak dari jarimatun, ini kejahatan, tindakan kejahatan. Wa ta'addiyat, wa ta'addiyatin, ta'addiyatin pelanggaran, pelanggaran melampaui batas, pelanggaran hak melampaui batas. Wa ma yastahiqquhu, wa ma yastahiqquhu alaiha min uqubatin, wa ma yastahiqquhu alaiha min uqubatin, wa ma yastahiqquhu dan apa yang pantas diterimanya. Domir alha hu ini yastahiqquhu ya, domir ini kembali kepada al mukallaf. Wa ma yastahiqquhu yakni wa ma yastahiqqul mukallaf, dan apa yang pantas diterima oleh mukallaf tersebut yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran batas itu ya, alaiha atas jaraim yang dilakukannya, atas jarimah yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya, atas ta'diyat pelanggaran batas yang dilakukannya, min dari uqubat, dari hukuman-hukuman ya, melakukan suatu kejahatan, suatu jarimah dari jaraim atau ta'diyat pelanggaran batas, dia berhak ya, yastahiq berhak, pantas dapat hukuman ya apa. Nah, itu nanti dibahas. Jadi allati tata'allaqu bima yasduru, ini hukum-hukum kejahatan yang berkaitan dengan apa yang muncul alil mukallaf, dari seorang mukallaf, min jaraim, min jaraim wa ta'diyatin, dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran batas. Wa ma yastahiqu dan apa yang berhak didapatkannya, yang pantas didapatkannya ya, alaiha atas kejahatan-kejahatannya itu ya, pelanggaran-pelanggarannya itu, min uqubatin dari uqubat yakni dari hukuman-hukuman. Nah, ar-rabi yang keempat, ahkamul murafa'ati wal qada'i, ahkamul murafa'ati wal qada'i, hukum-hukum yang terkait dengan al-murafa'at. Al-murafa'at yaitu pelaporan-pelaporan ya, pelaporan kasus yang diangkat, dilaporkan ke pengadilan ya. Wal-qada dan keputusan hukum yang ditetapkan di mahkamah, di mahkamah, di pengadilan. Dan murafa'at artinya pelaporan ya, mengangkat suatu kasus, dilaporkan ke mahkamah, pengadilan. Wal qada' dan qada' yakni penetapan ya, hukum, keputusan hukum yang dikeluarkan oleh mahkamah, oleh qadhi, hakim di mahkamah, atas laporan kasus yang masuk. Nah itu, wa hiya al muta'alliqatu bil qada'i, yaitu al muta'alliqatu yang berkaitan bil qada'i dengan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah, pihak qadhi, hakim yang ada di mahkamah, di pengadilan. Fil khusumat, dalam penanganan al khusumat, al khusumat yaitu perselisihan-perselisihan. wadda'wa dan ad-da'wa klaim tuduhan. Klaim tuduhan. Wa turuqil isbati wa turuqil isbati wa nahwiha. Wa turuqil isbati dan turuq, turuq jamak dari tariq. Turuq itu jamak dari tariq. Tariq artinya metode. Cara. Ya. Ini metode-metode, tata cara al-isbat, penetapan ya suatu perkara yang diklaim, yang dituduhkan ya antara pihak yang terjadi khusumah, percekcokan, perselisihan, konflik, pihak yang mengangkat suatu dakwah, suatu klaim, tuduhan. Nah, bagaimana metode menetapkan perkara yang dituduhkan itu? Ya. Harus ada bukti, ya. Harus bayina, ya, sumpah dan seputaran itu ya pembahasannya. Nah, metode-metode penetapan. Ya. Perkara, metode-metode penetapan suatu perkara yang diangkat di mahkamah. Wa nahwiya dan yang semisal dengannya. Ini yang keempat. Al-khamis yang kelima, al-ahkamud dawliyah. Al-ahkamud dawliyah. Ya. Hukum-hukum sifatnya terkait dengan daulah. Daulah itu kenegaraan. Ya, ad-dauliyah artinya kenegaraan. Hukum-hukum yang sifatnya terkait dengan kenegaraan. Wahia allati tata'allaku, yaitu allati yang tata'allaku terkait dengan, ya, berkaitan dengan bitanzimi ila alaqati daulati islamiyati. بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها بغيرها yang berkaitan dengan tanzim ya tanzim pengaturan penataan, pengaturan alaqatid daulah al-islamiyah, alaqat hubungan-hubungan, alaqat yakni hubungan-hubungan ad-daulah al-islamiyah, negara Islam, hubungan-hubungan yang dijalin oleh ad-daulah al-islamiyah antara suatu negara Islam bighairiha dengan negara lainnya, ya, negara selain negara Islam berarti negara kafir kan, dengan berbagai ragamnya. Nah, pengaturan ada qad hubungan-hubungan yang dijalin antara daulah Islamnya antara satu negeri Islam, negara Islam di ghairiha dengan selain negeri Islam, selain negara Islam dan negeri kafir. Minad duali, ya, dari negeri-negeri yang ada. Ya, dari negara-negara yang ada di dunia ini kan banyak, ya. Ada negara Islam, ada negara kafir. Nah, tayyib, fis-silmi wal harbi. Fis-silmi dalam hal as-silm yakni hubungan damai. Wal harb dan peperangan. Wa 'alaqati ghairi al-muslimin. Wa'alaqati ghairil muslimin, ghairil muslimin al-muwatinina bid-daulah. Wa'alaqati ghairil muslimin al-muwatinina bid-daulah. bidaulati. Dan pengaturan penataan alaqah, hubungan ghairil muslimin, selain kaum muslimin, dari kalangan al-muwatinin, dari kalangan penduduk setempat, warga negara, ya, warga negara selain muslim, yakni warga negara non-muslim, dari kalangan orang-orang kafir dan berbagai ragamnya. Bidaulah, dengan negara. Pengaturan bagaimana, ya, ada kehubungan warga negara yang non-muslim dengan negara. Nah, ini ada aturannya. Tayyib. Wa tashmalu al-jihada wal-mu'ahadati. Wa tashmalu. Dan hukum-hukum daulah ini, hukum kenegaraan ini juga meliputi, tashmalu meliputi al-jihada, hukum-hukum seputar jihad. Wal-mu'ahadati dan al-mu'ahadat, perjanjian-perjanjian, ya, perjanjian-perjanjian dengan musuh, ya, dalam jihad. Baik, nah, inilah rangkumannya, lima, ya, yang masuk dalam ahkam al-mu'amalat. Baik, kemudian tamratu ilmi al-fiqh, tamratu ilmi al-fiqh, tamrah yani tamrah, buah, ya, ilmi al-fiqh, buah mempelajari ilmu fiqh. Apa buah yang dipetik, hasil yang dipetik dengan mengilmui fiqh, mempelajari ilmu fiqh? Baik, ma'rifatul fiqh wal 'amal bih. Ma'rifatul fiqh, mengetahui fiqh, wal 'amal bih, dan beramal dengannya. Tuthmiru artinya membuahkan, menghasilkan. Salahal mukallafi, kesolihan mukallaf. Seorang mukallaf yang sudah akil balik menjadi seorang yang solih. Nah, dengan mengetahui fikih dan beramal dengannya, membuahkan, menghasilkan kesolihan seorang mukallaf. Tuthmiru salahal mukallafi. Wasihhata ibadatihi, membuahkan dan membuahkan, menghasilkan sihhata ibadatihi, sahnya ibadah dia, sahnya ibadah dia. Yang ketiga, wastiqamata sulukihi, membuahkan, menghasilkan istiqamah, konsisten dalam hal suluk, jalan hidupnya, jalan hidup yang ditempuhnya istiqamah. Di atas suluk, jalan hidup yang benar, yang baik, sesuai tuntunan syariat, sesuai yang dituntunkan oleh fikih yang dipelajarinya. Nah, jadi tiga, ya, salah al-mukallaf, sihat ibadati, istiqamata suluki. Kemudian, wa idha saluhal abdu, wa idha saluhal abdu, dan idha apabila, saluhal abdu, seorang hamba menjadi soleh, menjadi baik, saluhal mujtama'u, tentunya dampaknya, efeknya kepada mujtama', komunitas, ya, saluhal mujtama'u, al-mujtama', komunitas menjadi baik, kehidupan mujtama' menjadi kehidupan yang saleh, mujtama, komunitas itu kan ya dibentuk oleh hamba-hamba yang berkumpul dalam satu mujtama. Ketika setiap hamba-hamba Allah yang menyusun suatu komunitas ya mengetahui fikih dan beramal dengannya, menjadi soleh ya, orang-orangnya dan orang-orang soleh, maka komunitas masyarakat itu pun menjadi ya suatu masyarakat yang kehidupannya soleh baik. Wasaratin natijatu fi dunya as-sa'adata والعيش الرغد وفي الآخرة رضوان الله وجنته وصارت النتيجة dan menjadilah sarat menjadilah an-natijah hasilnya natijahnya hasilnya di dunia, hasilnya di dunia adalah as-sa'adata, kebahagiaan hidup. Wal-aisha ragada, dan kehidupan yang sejahtera yang dirasakan oleh mujtama', oleh komunitas, oleh masyarakat. Wal-aisha ragada, kehidupan yang sejahtera. Wafil akhirah, dan hasil yang diraih di akhirat oleh mereka adalah ridwan Allah, meraih ridha Allah, wa jannatah, dan surga Allah. Baik. Terakhir, fadlul fiqhi fid dini wal haqqu ala talabihi wa tahsili. Fadlul fiqhi fid din, fadlu keutamaan al fiqh fid din, keutamaan memiliki fiqh ya tentang agama syariat, memahami syariat, wal hathu, dan motivasi. Al hathu adalah motivasi anjuran ya, dorongan, ada talabihi, untuk ya talab menuntut fiqh, mempelajari fikih, wa tahsilihi, dan menghasilkan fikih. Inna tafaqquha fid dini min afdalil a'mal. Ini dari segi keutamaannya, fadlul fikih fid din. Inna tafaqquha fid dini min afdalil a'mali. Inna sesungguhnya at-tafaqquha belajar menuntut ilmu fikih ya fid din, dalam agama, min afdalil a'mal, termasuk amalan-amalan yang paling utama. ومن أطيب الخصال ومن أطيب الخصال dan termasuk أطيب الخصال perangai-perangai yang paling baik, dan termasuk ya perangai-perangai yang paling baik, termasuk perangai yang paling baik dari perangai-perangai yang ada. Nah, jadi merupakan termasuk dari amalan yang paling utama dan perangai yang terbaik. Tayyib, wa qad dallat an-nusus min al-kitab wa sunnati ala fadlih. Wa qad dallat an-nusus min al-kitab wa sunnati ala fadlih. Sungguh, ya, nas-nas min al-kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi, dallat, telah menunjukkan. Sungguh telah menunjukkan, ya, nas-nas dari Al-Kitab wa sunnah ala fadlihi, atas keutamaannya. Wal-hatti alaihi, dan motivasi, anjuran, dorongan atasnya. Nah, jadi nas-nas dari Al-Quran dan hadith, hadith Nabi telah menunjukkan keutamaan dan motivasi atas fikih. Minha, diantaranya, qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidak sepantasnya, ma kana al-mu'minun, tidak sepantasnya kaum mukminin, liyanfiru, berangkat berperang, berjihad, kafatan seluruhnya. Jadi bukan berarti seluruh kaum mukminin harus pergi berjihad semua. Tidak ada yang tinggal belajar tafaqquh fiddin. Kemudian kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin walinziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarun. Falawla, yakni fahalla, tidakkah. Nah, ini motivasi. Jadi di awal dikatakan, wa matanal mu'minuna liyanfiru kafa, tidak pantas kaum mu'minin pergi berangkat berjihad semua, dan tidak ada yang pergi belajar menuntut ilmu. Kemudian dimotivasi, falaula, yani fahalla, tidakkah nafara, berangkat, ya, min kulli firqatin, dari setiap firqah, dari setiap kelompok, minhum, dari mereka, dari kaum mu'minin itu, ta'ifatun, satu, ya, atau min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum, dari kaum mukminin itu, ta'ifatun, sekelompok, ya, dari golongan itu. Jadi falaula, yakni fahalla, tidakkah nafara, ya, berangkat, min kulli firqatin minhum, dari setiap golongan dari mereka kaum mukminin itu, ta'ifatun, sekelompok dari mereka, ya, liyatafaqahu fiddin, berangkat untuk at-tafaqquh fiddin, untuk mempelajari, mendalami agama syariat. Waliyunziru qawmahum, dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Waliyunziru qawmahum, dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka dengan ilmu fikih yang telah mereka dapatkan, pemahaman agama yang telah mereka dapatkan. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali, apabila sekelompok penuntut ilmu yang mewakili itu kembali pulang ke tengah-tengah golongannya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, moga-moga mereka berhati-hati dari hal-hal yang melanggar syariat. Nah, jadi diharapkan ada pada setiap golongan masyarakat, ya, ada dari golongan masyarakat itu sekelompok orang yang pergi berjuang untuk menuntut ilmu at-tafaqquh fiddin, belajar ilmu fikih, agar diharapkan dia nanti kembali ke masyarakatnya, mengajari mereka, ya, memberi peringatan kepada mereka dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Begitu. Baik. At-Taubah ayat 122. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari lainnya, dari as-sunnah, yakni hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Man, barang siapa. Yuridillahu, Allah inginkan bihi, dengannya, padanya, khairan, suatu kebaikan. Ya, kebaikan. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa Allah inginkan dengannya, ya, baginya khairan, kebaikan, yufaqihhu, niscaya Allah faqihkan dia, fid din, dalam agama. Hadis ini lihat di catatan kaki hasyiah, muttafaq alaih. Nah, faqad rattaban nabiyyu. Penjelasan tentang hadis ini, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Faqad rattaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka qad, sungguh, rattaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu. Nabi alaihi salatu wassalam rattaba, mengaitkan, ya, menggantungkan, al-khaira kullahu, kebaikan seluruhnya, ala al-fikhi fid din, atas fikhi, dalam agama. Jadi kebaikan semuanya bergantung kepada fikhi fid din. Artinya, barang siapa ingin dapat kebaikan, maka, ya, pelajarilah al-fikhi fid din, pahamilah agama syariat. Barang siapa, ya, mengerti syariat, mengilmui syariat, ya, maka berarti dia telah mendapat kebaikan. Dia termasuk orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Begitu. Wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatihi. Wa hadha, dan ini, mimma, termasuk di antara, yadullu, yang menunjukkan, ala, atas ahammiyatihi, pentingnya fikih. Wa idhami sya'nihi, dan idhami sya'nihi, agungnya, besarnya sya'an, perkara fikih. Wa uluwi, dan tingginya, manzilatihi, kedudukannya. Nah, jadi ini termasuk diantara dalil yang menunjukkan pentingnya fikih, ilmu fikih, agungnya perkara ilmu fikih, tingginya kedudukan ilmu fikih. Dalil yang kedua dari as-sunnah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adinu, manusia itu bagaikan pertambangan, ma'adin, bagaikan pertambangan. Yang namanya satu pertambangan, orang menambang, kan, menambang, hasil tambang itu kan, ya, berbeda-beda. Nah, bertingkat-tingkat. Ada yang bagus, ya, ada yang sedang, ada yang jelek. Nah, khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, itu jugalah yang akan menjadi orang-orang yang terbaik dalam Islam. Ida, dengan syarat, ida, ini syarat ini, apabila faqihu, apabila mereka memahami Islam, memiliki fiqh. Ya. Hadits ini juga muttafaq alaih, lihat di catatan kaki nomor 2, muttafaq alaih. Baik. Terakhir, fal fiqhu fid dini manzilatuhu fil islami azimatun. Fal fiqhu, maka berarti al fiqhu, fikih fid din, dalam agama, manzilatuhu, kedudukannya, fil islam, dalam Islam, azimatun, agung, besar. Ya, agung kedudukannya, mulia, agung mulia, azimah. Wa darajatuhu fit thawabi kabiratun, dan derajatnya dalam pahala, wa darajatuhu derajatnya fit thawab dalam hal pahala, kabiratun, besar pahalanya, derajat pahalanya besar. Kenapa? Li'annal muslimah, karena sesungguhnya seorang muslim idza tafaqqaha, idza apabila tafaqqaha, dia mempelajari, mendalami, ya, memahami fi umuri dinihi, dalam urusan-urusan agamanya, wa'arafa ma lahu, wa'arafa, dan dia arafa, mengetahui, ma, apa yang lahu, menjadi haknya, wa'arafa ma lahu, dan dia mengetahui apa yang menjadi haknya, wa ma alaihi, dan ma alaihi min hukuk wa wajibat, dan apa yang wajib atasnya untuk dia tunaikan, ma alaihi, apa yang wajib alaihi atasnya untuk dia tunaikan, min hukuk, dari hak-hak para pemilik hak, wa wajibat, dan kewajiban-kewajiban. Ya. Dan seorang anak misalkan mengetahui apa hak orang tuanya, ibunya, bapaknya, wajib dia tunaikan. Ya. Baik. Dan yang terdepan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia mengikhlaskan ibadah penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Ini makna wa ma alaihi min huquq wa wajibat. Wa arafa ma lahu wa ma alaihi min huquq wa wajibat. Ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin. Jadi ini jawabannya, ya. Ini tadi li'anna al-muslima, karena sungguhnya seorang muslim idza tafaqqaha, apabila dia melakukan pendalaman fikih fi umuri dinihi, dalam urusan agamanya, wa arafa ma lahu, dan dia mengetahui apa yang menjadi haknya, wa ma alaihi min hukmi wajibat, dan apa yang menjadi kewajiban atasnya, ya, apa yang wajib atasnya untuk dia tunaikan dari hak-hak para pemilik hak dan kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan, ya'budu, nah ini jawabannya, ya, jawaban syarat idza, maka ya'budu rabbahu, dia akan menyembah Rabb-nya, beribadah kepada Rabb-nya, ala ilmin, ala di atas ilm, wa basirah, di atas ilmu, basirah sama dengan ilm, di atas ilmu, wa yuwaffaqu lil khairi, wa yuwaffaqu, dan dia akan diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah, wa yuwaffaqu, dan yuwaffaqu, dia akan diberi taufik, ditolong oleh Allah, lil khair, untuk kebaikan, wassa'adati, dan kebahagiaan, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Selesai. Wa anaktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. تفضل سبحان الله بحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.